hari sepi sendiri. Anak yang telah membunuh ayah kandungnya. Rembulan pun marah, matahari berdarah. Hatinya membatu, ia tersesat semakin menjauh.